أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قال الإمام الشعبي رحمه الله يقول تعالى ولو ترى الذين كفروا بآيات الله. Kalaulah seandainya kalian melihat orang-orang kafir yang mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah ketika mereka diwafatkan, dimatikan oleh malaikat, dicabut nyawa mereka oleh malaikat-malaikat, oleh malaikat yang mencabut nyawa, cabut nyawa mereka, ruh mereka dicabut. وقد اشتد بهم القلق وعيد المكر بهم. Dan semakin galau, goncang hati mereka, semakin dahsyat, genting keadaan mereka ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Wal malaikat, sedangkan para malaikat, sedangkan malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum, sedangkan malaikat pencabut nyawa memukul wajah dan bokong mereka. Yaquluna lahum ukhruju anfusakum aw akhriju anfusakum. Para malaikat mengatakan pada mereka, keluarlah dari diri kalian. Wanuhusahum mumtani'ah musta'asi'an al-huruj, sedangkan jiwa mereka tidak mau, enggan untuk keluar, tidak mau, enggan untuk keluar. La'ilmi hama amamaha minal azabil alim, karena mereka tahu di depan mereka, di hadapan mereka ada azab, siksaan Allah yang sangat besar. Oleh karena itu Allah berfirman wadzuqul azab wadzuq azab al-hariq, dan rasakanlah oleh kalian azab yang menyala-nyala, ay al-azab al-syadid al-muharrik, al-muharrik, azab yang keras, yang menyala-nyala, yang membakar. ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم. Azab siksaan tersebut yang kalian rasakan bukan dari kezaliman, bukan dari kezaliman dari Allah, bukan. Innama huwa bimuqaddamat aydikum. Azab tersebut disebabkan karena apa yang kalian lakukan dari kemaksiatan dan dosa dan hawa nafsu yang lebih dominan, sehingga kalian dahulukan hawa nafsu tersebut daripada Allah dan Rasulnya. Wa hadhi sunnatullah fil awwalin wal akhirin, dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah, baik umat terdahulu maupun yang sekarang sampai hari kiamat. Aina da'bahaula al-mukadzibin, kebiasaan mereka orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Sunnatu mama ajrallahu alaihi minal halak bidunubihim, sudah merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah, orang-orang yang membinasakan Allah pasti, orang-orang yang mendustakan Allah pasti akan hancur dan binasa disebabkan karena dosa mereka. Nah, yang lebih kita takutkan adalah dosa kita. Karena dengan dosa kita yang kita lakukan, dosa dan kemaksiatan itu yang akan membinasakan kita. Na'udzubillah. Bukan siapa-siapa. Diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Nah, yang akan membinasakan kita. Bentuk apapun itu, kemaksiatannya kembali kepada diri kita. Waliyadzubillah. Kadabi ahli Fir'aun waladzina min qablihim. Seperti sama. Dari umat-umat yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Seperti Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya. Dan orang-orang sebelumnya, sebelum Fir'aun. Kafaru bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat Allah. Fa'akhadahumullah bidhunubihim. Maka Allah siksa, Allah hancurkan mereka disebabkan karena dosa mereka. Dosa inilah. Justru dosa inilah yang akan menghancurkan kita. Dosa kecil, dosa besar. Masing-masing tergantung. Lebih-lebih kufur, na'udzubillah. Dosa inilah justru yang akan membinasakan diri-diri kita. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Maha perkasa. Syadidul iqab, Maha keras siksaannya. La yu'jizu ahadun yuridu akhdah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Min dabbatin illa huwa akhidzun binasiyatiha. Tidaklah satu pun hewan melata, makhluk melata. Melata itu yang berjalan di atas bumi. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas bumi melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala yang memegang ubun-ubunnya, kendalinya. Allah yang mengatur itu semua. Sehingga ketika susah dan lain sebagainya, minta kepada Allah. Susah diatur, misalnya ada anak atau siapapun, ya karena yang memegang kendali, mau anak, mau anak didiknya, mau siapapun, maka mintalah kepada Allah agar nasihatuh, ya nasihatnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memegang kendali pada makhluknya. Meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal yang terkecil, lebih-lebih ketika hal-hal yang besar. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin wa ala alihi wa sallam, alhamdulillah.